Kita langsung balik lagi nyambung Mitra Bisnis dengan ritual marketing ya. Nah, ini tadi juga ada kita tunggu-tunggu nih SMS yang masuk, ternyata sudah ada juga di 0816924924. Tapi bukan Koko Leo ya. Selalu usil deh. Oke. Silakan buat Anda Mitra Bisnis Pasar FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja, masih ada kesempatan ya. Baik Bang, tadi kan sudah dikatakan waktu saya tanya seberapa sering sebaiknya dilakukan, ternyata kalau bisa ya sesering mungkin dilakukan gitu. Kalau bisa juga tiap saat dilakukan. Nah, menyangkut ritual marketing sendiri ini butuh yang high cost atau bisa low cost juga Bang? Bisa mulai dari sesuatu yang canggih, tapi bisa juga sesuatu yang sifatnya sangat inovatif dan tidak membutuhkan biaya misalnya gitu loh. Jadi misalnya kalau kita masuk ke restoran Jepang kan selalu semua pelayannya berteriak gitu kan, ya kan, gitu loh, memberikan salam gitu kalau kita ke restoran Jepang gitu kan, itu selalu wah pokoknya memberikan salam gitu loh. Tapi kenapa nggak di warung Tegal gitu loh memberikan salam juga? Selamat siang, misalnya. Selamat siang. Nah, nggak ada juga gitu loh. Tapi itu kan nggak ini. Tapi dari segi moral gitu ya, itu tuh sebenarnya bagus karena orang jadi nggak ngantuk kan, karena harus dipanggil kalau di restoran Jepang semua harus memberikan ini kita salam. Salam. Itu menurut saya sangat bagus gitu. Jadi bisa dari sesuatu yang sangat sederhana seperti itu, nggak usah bayar gitu loh, asal dilakukan merupakan suatu tradisi gitu loh. Tapi bisa juga gitu loh, sesuatu yang sifatnya bisa saja sesuatu yang sifatnya unik tapi canggih gitu loh. Kemudian sesuatu yang sifatnya bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan hadiah gitu loh, yang mungkin kadang-kadang sebagai bonus, sebagai apa ya, tapi very unique gitu loh, sehingga orang menjadi sangat terkesan. Kuncinya adalah sebenarnya bagaimana membuat konsumen itu terpesona gitu loh, karena apapun yang Anda lakukan itu sangat karismatik. Nah, ini ada pertanyaan sama sih Bang, ritual marketing itu bisa untuk usaha jasa nggak sih Bang, nih dari Bu Mina ya di Semarang? Bisa, seperti tadi kita sudah di depan kita mencontohkan hotel gitu ya. Terus kemudian bisa juga misalnya bank, misalnya kalau beberapa bank gitu loh, itu memberikan ritual yang pelayanan yang juga very unique gitu loh. Saya pernah misalnya pergi ke salah satu bank di Vancouver, di mana bank ini mengadopsi bahwa pelayanannya itu semua bukan pelayanan di counter, di teller gitu loh, tapi pelayanannya adalah lebih kepada one to one gitu loh, dilakukan seperti itu. Dan pertama kali kalau kita datang duduk itu yang dikasihkan kepada kita itu pertama kali adalah bukannya ini dulu, tapi ditanya ini mau minum apa gitu. Dan minumannya bukan asal sekedar minuman, kadang-kadang kan kita cuma sekedar minuman gitu. Tapi enggak, ini diberikan minuman, apakah Anda mau ngopi apa segala macam, tapi benar-benar minuman yang ini gitu. Nah, ini menurut saya hampir di sebuah lini ya, hampir di sebuah lini itu sangat bisa, dan memang bisa gitu loh. Oke. Baik. Nah, kemudian juga mungkin kalau dikatakan tadi dari sisi budget, ternyata juga bisa bahkan enggak ada budgetnya sama sekali ya, cuma sekedar nyuruh anak buah, "Hai, selamat datang," gitu. Tapi kadang yang kayak gitu-gitu tuh Bang, mengganggu juga, Bang. Kan tidak semua customer mungkin juga suka dengan ritual marketing yang dilakukan sebuah perusahaan atau terhadap sebuah produk. Nah, gimana Bang untuk mengatasi ketidaksukaan customer tadi dengan apa yang sudah dilakukan? Iya, bisa aja sih apa yang kita lakukan itu menjengkelkan gitu loh. Misalnya kayak tadi saya mencontohkan, misalnya ada customer datang mau melakukan transaksi perbankan, dia taruh minuman, mungkin dia jengkel gitu karena dia mau buru-buru, mau cepet-cepet. Jadi kadang-kadang harus dilihat juga harus dilihat juga situasi dan kondisinya gitu. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu kadang-kadang nggak bisa dipush begitu saja, tetapi harus kita lihat situasinya, apakah memang ini bisa dipush atau tidak gitu loh. Lagi mau pergi buru-buru udah ya, mau minum apa ya Bapak, Tuan, lagi ngomong lagi, Mas saya mau cariin cek gitu ya, mau red wine atau white wine, lama-lama gelapar gelap. Wah, itu berarti jadi sebuah resiko juga ya untuk sebuah perusahaan atau sebuah produk sendiri dalam melakukan ritual marketingnya. Iya, makanya kadang-kadang kalau kita melihat situasi dan kondisinya, kadang-kadang ditawarin dulu, tidak langsung diiniin gitu loh. Misalnya kayak bank yang di Vancouver itu gitu loh, itu tidak menanyakan bapak mau minum apa, tapi can I offer you a drink, bapak mau minum nggak gitu. Iya benar. Tidak ditanyakan bapak mau minum apa gitu loh. Padahal kita kan mau buru-buru. Cepat-cepat dong, Pak. Sebentar dong, Pak. Kita harus melewati ini dulu. Waduh, makin marah deh. Tapi emang kadang-kadang ya, Bang, namanya customer itu suka menjengkelkan. Mungkin kalau kita datang ke sebuah hotel, tahu-tahu disambut dengan senyum manis. Silakan, gitu kan. Terus dikasih cookies ya tadi, Bang. Sebuah hotel kasih cookies. Apaan sih ini? Mesti juga ada yang jutek kayak gitu ya, Bang, ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali, Mitra Bisnis, seperti apa ritual marketing ini berakhir di mana gitu ya, dari Bang Kavi sendiri. Masih ada satu segmen terakhir yang kita akan bagi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami dalam Kavi's Break, Pas FM.